Hey, jangan pernah berpikir kau sendiri hadapi hidup yang perih. Cobalah berpikir jernih, bangkitkan motivasi di dalam diri. Kau pasti bisa, kau pasti mampu. Bersabir, hidup senang kadang tak selalu hadir. Coba temukan jalan keluar pun sudah tak mahir. Terlahir harus bertahan sebagai sang fakir. Ribuan cerca celah datang terpa tanpa akhir. Hey, saat badai gua datang menerjang, tetap berdiri yakin Tuhan ada sebagai penopang. Janganlah bimbang berjalan pada tajamnya karang. Kuatlah kau hadapi sulit hidup. Kuatkan hatimu ketika kau tahu bahagia perlahan sirna. Coba bertahan melawan rumitnya dunia. Tak sangka keras dan beban berat harus kau pikul. Bagaikan terjang badai serentak datang memukul. Berlari seakan kaki tak pernah terhenti. Bijak tak kunjung tiba tertati dan tak berarti. Kendati banyak liku yang harus engkau lewati. Yakinlah bahwa hidup ini pasti tetap pasti. Masih ada harapan untuk menggapai impian. Sambutlah masa depan, jangan gelisah kawan. Lanjutkanlah hidupmu, jadikan lebih berarti. Dan ingatlah detik waktu takkan pernah berhenti. Tetap semangat dalam suasana yang sangat hangat. Tapakkan kaki berpijak di atas aspal yang menyengat. Larilah bagai kilat dan lewati jalan ketat. Mengucap syukur atas segala berkat yang kau dapat. Lupakan masa lalu buruk yang kau dapati. Hadirkan semangatmu dengan cara berhati-hati. Yakinlah bahwa kau bisa berjalan tanpa beban. Di satu titik kau lewati semua beban pikiran. Bekerja keras biar hidup sebatang kara. Harus tetap semangat walau badai melanda. Dilanda tawa canda atau saat menangis. Cucuran air mata buat hati teriris. Ukiran yang dirilis penuh dengan motivasi. Tetaplah berambisi di setiap misi-misi. Hadirkanlah sensasi tapi jangan berambisi. Ingat kita kan selalu ada untuk saling mengisi. Masih ada harapan untuk menggapai impian. Sambutlah masa depan, jangan gelisah kawan. Lanjutkanlah hidupmu, jadikan lebih berarti. Dan ingatlah detik waktu takkan pernah berhenti. Hadapi liku kehidupan dengan senyuman kawan. Bencana yang melanda bukanlah akhir harapan. Kuatkanlah langkahmu lewati setiap cobaan. Yakin dan pastikanlah kau dapat kunci jawaban. Ku tahu tak semudah menerima semua ini. Namun yakinlah kawan, dari hujan datang pelangi. Luka sangat pedih pun pasti dapat terobati. Hari-hari yang perih bukanlah bunga abadi. Cobaan kian menerjang, harapan takkan hilang. Walau hati tertindas berjalanlah dalam serang. Takkan terombang walau badai pecahkan karang. Langkai duri menusuk jalanmu masih panjang. Hapus air matamu, awali hidup baru. Janganlah kau berlarut, biarkanlah berlalu. Tak usahlah kau ragu gapai hari yang cerah. Bangkitkanlah semangat dan bangun jiwa yang megah. Masih ada harapan untuk menggapai impian. Sambutlah masa depan, jangan gelisah kawan. Lanjutkanlah hidupmu, jadikan lebih berarti. Dan ingatlah detik waktu takkan pernah berhenti. Ada harapan untuk menggapai impian. Sambutlah masa depan, jangan gelisah kawan. Lanjutkanlah hidupmu, jadikan lebih berarti. Dan ingatlah detik waktu takkan pernah berhenti. Masih ada harapan untuk menggapai impian. Sambutlah masa depan, jangan gelisah kawan. Lanjutkanlah hidupmu, jadikan lebih berarti. Dan ingatlah detik waktu takkan pernah berhenti.